ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja. Dulu ku sepi, kamu yang selalu ku cari. Dulu ku sedih, kamu yang selalu ada di sekitarku untuk merangkukku. Kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung, berpikir ku menghindarmu. Kamu salah, kamu salah. Niatku bukan begitu, ku menjauh karena bukan kamu. Inginku ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja. Ku bilang rindu, tapi maaf sebatas teman saja. Dulu kini kau ceritakan dengan julukan si pemberi harapan palsu. Oh oh, lucunya cara kamu menghibur semua teman dekat dan hatimu. Ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja. Ku saya.